Akhirnya dari kejadian itu mereka pun melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Dan kalau beliau disengatkan jenis Allah masyarakat Raja Sa'id bin Jubair fama sana'ta, apa yang kamu lakukan? Yani ketika kamu disengat kalau jenis kultu irtabaitu, maka aku menjawab, aku meminta untuk diruqyah. Yang dimaksud irtabaitu istarfaitu, artinya aku meminta untuk diruqyah. Yang meminta bantuan kepada seorang untuk meruqyah, sebab dari ingatan pada jenis tersebut. Orang lalu bertanya kembali Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Yani mengapa kau meminta orang lain untuk meruqyah kamu? Qultu, maka aku menjawab, yaitu Husain bin Abdul Rahman, hadithun haddadanahu Syarif, yang menyebabkan aku minta untuk diruqyah adalah sebuah hadis yang memberitakan kepadaku adalah Asy-Sya'bi Amir bin Syarahin Al-Hamdani rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk dari kalangan ulama tabi'in, dan beliau termasuk di antara ahli fikihnya di zaman tabi'in rahimahullah ta'ala. Maka dia menjawab, yang menyebabkan aku minta untuk diruqyah adalah sebuah hadis, haddatsanahu Syu'bah, di mana Syu'bah yang memberitakan kepada kami riwayat itu. Qala wa ma haddatsakum, bertanya lagi Sa'id bin Jubair, apa yang dia beritakan kepada kalian? Qultu, maka aku menjawab, haddatsana an Buraidah ibn Husayb, telah memberitakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala, bahwa beliau berkata, yani Buraidah bin Husayn berkata, la ruqyata illa min aynin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari humah. Maka ini ma'asyar al-muslimin rahimahumullah, terjadi dialog antara Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdul Rahman. Yang pertama kali Sa'id bin Jubair yang bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh di malam hari? Maka Husain mengatakan, saya sempat melihatnya. Berarti malam itu dia dalam keadaan berjaga. Namun beliau, jangan sampai ada penyakit hati yang muncul pada dirinya, sehingga jangan sampai disangka bahwa beliau ketika itu menyibukkan diri beribadah di malam hari sedang qiyamul lail. Maka beliau pun menegaskan, ama inni lam aqum fi shalah, ketahuilah malam itu aku tidak sedang mengerjakan salat. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga amalannya. Jangan sampai muncul niat riya, muncul perasaan ingin dibanggakan oleh yang lainnya, bahwa si fulan masya Allah ahli ibadah, sampai di malam hari gak tidur, sampai sempat melihat bintang jatuh. berarti dia lebih sibuk ibadah, padahal tidak demikian. Al-mutasyabbih bima lam yu'ta kalabisi thawbaynuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang dia tidak miliki seperti orang yang memakai dua pakaian berdusta. Dan ini adalah perkara yang diharamkan, menyatakan saya punya padahal dia tidak punya, menyatakan bahwa saya bisa ini padahal dia tidak bisa. Maka ini merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memilikinya. Oleh karena itu inilah yang dikhawatirkan oleh Husain. Maka dia mengatakan, ketahui pada malam itu aku tidak ada mengerjakan sholat, walakin idulirtu, akan tetapi pada malam itu aku dalam keadaan disengat. Kalau jadi terkena racun serangga, maka saya juga bertanya, apa yang kamu lakukan? Ini menunjukkan bolehnya seorang bertanya tentang sesuatu yang dengannya kemudian dia memberikan solusi baik secara duniawi atau secara syar'i. Misalnya ada seorang sakit, maka kita bertanya, apa penyebab sakit ini? Boleh. Yang kemudian tidak jadi masalah. Nah, ada seorang terkena sengatan serangga misalnya. Lalu kemudian kita bertanya, kamu ketika itu di mana? Kok bisa kamu tersengat? Kalau jadi ada yang semisalnya, apa yang kamu lakukan dan yang semisalnya? Mungkin ada faedah yang bisa diambil. Fama sana'ta, apa yang kamu lakukan? Kata Husain, irtaqaitu, aku meminta untuk dirukyah, mencari seorang agar dia merukyah aku. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair pun mempertanyakan lagi. Beliau mempertanyakan untuk mengetahui alasannya, kenapa dia meminta orang lain untuk dirukyah. Fana hamalah ta'ala dari, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Dan dari pertanyaan Sa'id bin Jubair ini ada isyarat sebenarnya bahwa beliau memiliki ilmu yang hendak beliau sampaikan. Namun sebelum itu dia ingin bertanya terlebih dahulu kepada Husain, mengapa dia melakukan perbuatan ini? Dan ini menunjukkan boleh seseorang bertanya tentang hukum sesuatu. Ketika kita melihat ada seorang melakukan satu perbuatan yang dari situ kita mengetahui bahwa tatkala dia melakukan satu perbuatan itu, apakah dia melakukannya dengan alasan yang syar'i atau tidak? Mungkin misalnya ada seorang dia melakukan satu perbuatan yang bagi kita itu adalah sesuatu yang baru, maka kita boleh bertanya tentang hal itu, bahkan menanyakan tentang hal tersebut itu lebih utama daripada mengingkarinya secara langsung. Bertanya terlebih dahulu. Ada seorang misalnya tatkala dia sholat, begitu bangkit dari rukuk dia bersedekah. Bangkit dari rukuk, yang kita lihat keumuman kaum muslimin di negeri ini ketika mereka sholat, pada saat yang tidak mereka melepaskannya, tidak bersedekah pada saat bangkit dari rukuk. Maka kita bertanya, apa alasannya melakukan perbuatan itu? Hal ini boleh. Atau seorang muslim melakukan satu perbuatan yang lainnya, lalu kita bertanya, apa alasannya kamu melakukan perbuatan itu? Dan terkadang pertanyaan ini sebagaimana kita sebutkan itu lebih penting daripada mengingkari secara langsung sesuatu yang kita menyangka itu adalah kemungkaran ternyata kita yang keliru. Oleh karena itu diriwayatkan tatkala ada seseorang dari kalangan para sahabat, dia memakai ikatan tali yang diikat di tangannya, di pergelangan tangannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Dalam riwayat yang lain gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, "Ma hada? Untuk apa ini?" Kata dia, "Bila luarnya." Ini adalah untuk menghilangkan kelemahan, untuk menolak kelemahan, agar kemudian dia bisa menjadi kuat atau yang semisalnya, terhindar dari penyakit dan seterusnya. Setelah mengetahui bahwa ternyata dia memakainya bukan dengan cara yang syar'i, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbau, "Enziha fa inna la tadiru fa illa wahana." Lepaskan itu, karena itu tidak akan menambah kamu kecuali semakin lemah. Kamu akan semakin lemah. Dan apabila kamu mati dalam keadaan seperti itu, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Maka mempertanyakan sesuatu itu penting. Jangan langsung mengingkari. Ada seorang melakukan satu amalan tertentu yang bagi kita ini adalah sesuatu yang asing. Ya, maka pertanyaan terlebih dahulu, kamu kenapa kok melakukan amalan ini? Kalau dia menjelaskan secara syar'i, alhamdulillah. Namun kalau misalnya dia tidak menjelaskannya dengan dalil-dalil yang syar'i, maka ini menunjukkan bahwa apa yang diamalkan tidak dibangun di atas ilmu. Dan kala Husain bin Abdurrahman ya meminta untuk diruqyah, maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Kata Husain, hadis. Satu hadis di mana Asy-Sya'bi memberitakan kami. Riwayat. Subhanallah, ini keutamaan para ulama ussalaf. Mereka selalu mengikat amalan-amalan mereka dengan dalil. Mereka selalu mengamalkan dalil. Termasuk apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Kenapa beliau melakukan itu? Dari hadis. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membiasakan diri untuk menjawab sesuatu dengan dalil. Ketika ada seorang bertanya kepada kita, mengapa kamu melakukan perbuatan ini dan itu yang hubungannya dengan amalan syar'i, maka jawab dengan dalil. Jawablah dengan dalil, biasakan itu. Ya, kenapa kamu menaikkan kain sarungmu atau celananmu di atas tanda kaki? Maka jawabannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadis Umar, "Ma asfala min al-ka'bah fa bi nar." Apa yang ada di bawah dari dua mata kaki itu neraka. Ancamannya neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa kamu sebelum memulai salat kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usalli tarqa al-maghrib thalath raka'at lillahi ta'ala, Allahu akbar? Kenapa kamu mengamalkan itu? Dia menjawab, perasaan saya kayaknya itu benar-benar saja, boleh saya lakukan. Berarti ini jawaban apa? Jawaban yang tidak syar'i. Karena dia mengamalkan satu amalan berdasarkan perasaan. Oh, menurut saya ini baik. Perasaan saya ini bagus. Buktinya ketika saya melakukannya, hati saya menjadi tenang. Ya subhanallah, tidak cukup dengan perasaan. Kalau seperti itu, akan beraneka ragam sholat ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Mungkin nanti ada yang mengatakan, wah, bagi saya kok sholat zuhur 4 rakaat gak cukup, perasaannya kurang, pengennya 8 rakaat. Dia lagi semangat untuk ibadah, perasaan saya lebih tenang kalau 8. Ada lagi yang lain, seterusnya seperti itu. Ini akan membuka pintu kesesatan yang sangat kuat, kan? Maka wajib bagi setiap muslim, setiap dia mengamalkan amalan-amalan di dalam Islam, selalu mengikat amalannya dengan janji. Apa saya diamalkan? Sampai kata para ulama ustaz, ini istafahat anak tahun jawab saka illa biasa istafahat. Kalau kamu mampu, untuk tidak menggaruh kepala kamu sesuai dengan dalil, lakukan. Kenapa kamu menggaruh kepala kamu? Kalau kamu mampu menyebutkan dalil, lakukan itu. Saking pentingnya. Bersama setiap amalan selalu dibarengi dengan dalil. Kok kamu ketika berwudu dibasuh sekali saja? Jawabannya apa? Hadis. Loh. Kok kemarin basuhnya 2 kali? Jawabannya apa? Hadir. Kok kamu basuh 3 kali? Jawabannya hadir. Dan begitu seterusnya. Jadi kita membiasakan dari setiap apa yang kita amalkan selalu bersama dengan dalil. Kenapa kok pakai kopiah kalau sholat? Jawabannya apa? Kenapa kok kopiah kalau sholat? Berhias dalil, dalilnya apa? Dengan dalil khudu binatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian setiap kali mengerjakan sholat. Nah, kata Abdullah bin Umar, innallaha ahaqqu an yutazayyana lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak seorang berhias untuknya dengan dalil. Dan begitulah seterusnya. Ya, biasakan pada saat kita berjalan, pada saat kita bergerak, selalu berjalan bersama dengan dalil. Oleh karena itu, kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu yahtaju ilaihi an-nas akthar min at-ta'am wa syarab. Ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum. Karena الناس يحتاجون الى الاكل الى الطعام والشراب في كل يوم مره مرتين. Sebab manusia mereka butuh makan dan minum dalam sehari sekali dua kali. 3 kali itu sudah terlalu banyak. Wa amma al-'ilm fa yuhtaj ilayhi bi'adad al-anfas. Adapun ilmu dibutuhkan oleh manusia dengan detakan nafas. Setiap saat kita butuhkan ilmu. Pada saat kita bergerak butuh ilmu. Kita berjalan keluar masjid ini butuhkan ilmu. Dan kalau kita keluar masjid, kaki apa yang harus kita dahulukan? Ketika kita masuk masjid, sepatutnya kaki yang mana harus kita dahulukan? Apa yang kita baca? Dan kalau kita bertemu dengan soal, apa yang harus kita lakukan? Dan begitu seterusnya, subhanallah, setiap saat kita membutuhkan ilmu itu. Semakin banyak kita mengetahui ilmu dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, maka akan semakin terkontrol amalan-amalan kita. Sehingga dengan kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batin. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun min al-ma. Fa inna mala tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau harta kamu yang menjaga, pusing memikirkannya. Apalagi kalau orang sudah punya harta yang melimpah, dia pusing mau ditaruh di mana ini harta. Ya. Dan setelah itu pusingnya mau diarahkan kemana? Bingung, saking banyaknya hartanya. Dia berusaha menjaga hartanya agar tidak hilang. Akan tetap ilmu, ilmu itu yang menjaga kamu. Ketika kamu akan keliru, ilmu yang menasihati, menegur, ini salah. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Husain, yang menyebabkan aku menyebabkan amalan itu adalah hadis Asy-Sya'bi memberikan amalan. Kata Zaid bin Jubair, apa yang dia beritakan kepada kalian? Kata Husain, haddatsana an Buraydah. Asy-Sya'bi memberitakan kepada kami dari Buraydah ibnu Husain. Dan Buraydah bin Husain Al-Harithi Al-Aslami termasuk dari sahabat yang masyhur dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Buraydah mengatakan la ruqyata illa min 'ainin aw humain. Tidak ada ruqyah kecuali dari 'ain atau humain. Yang zahir di sini disebutkan dari perkataan Buraydah ibn Husayn. Dari Buraydah ibn Husayn, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Namun di sana ada beberapa riwayat yang juga disahihkan oleh para ulama, di mana hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ada beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah ucapan ini, la ruqyata illa min 'ainin aw humain. Ya. Namun yang disebutkan di sini adalah dari riwayat Buraydah ibn Husayn dari ucapan beliau. Disebutkan dalam riwayat yang lain secara marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Buraydah, tidak ada ruqyah. Yang dimaksud ruqyah adalah mengobati sesuatu dengan membaca atau yang semisalnya. Membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-namanya dan sifat-sifatnya atau yang diwarankan di dalam syariat. Dan ruqyah terbagi menjadi dua, ada ruqyah yang diperbolehkan, ada pula ruqyah yang dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ya'ridu 'alayya ruqyakum fa innahu la ba'sa bil ruqya ma lam takun syirkan." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perlihatkan kepadaku cara kalian meruqyah. Tidak mengapa ruqyah itu dilakukan selama tidak mengandung kesyirikan." Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah ruqyah. Cara-cara ruqyah, tata cara ruqyah, mana ruqyah yang syar'i dan mana pula ruqyah yang tidak disyariatkan. Walhasil di sini disebutkan bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari 'ain atau huma. Yang dimaksud 'ain adalah seseorang melemparkan dengan penyakit hasad yang dia miliki sehingga menyebabkan pengaruh kepada yang lain. Disebut ain disebabkan karena pengaruh itu datang dari mata. Datang dari mata seseorang. Ketika dia memandang orang lain dengan pandangan hasad, biasanya ain ini muncul disebabkan karena hasad. yang ada pada diri orang itu. Ini keumuman yang terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu haqqun law kana shay'un sabaqahu al-qadar la sabaqathu al-'ain. Ain itu benar. Kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, maka pengarah dari ain ini akan mendahului takdir, saking cepatnya pengaruh. Tatkala seorang melihat orang lain misalnya, lalu dia kagum kepada orang itu, yang disertai dengan hasad, ya, seringnya disertai dengan hasad, meskipun tidak secara mutlak, namun sering yang terjadi, ain itu disebabkan karena hasad seseorang. Dia melihat seseorang, misalnya, dia kagum dengan kekuatan orang itu. Orang itu sedang mengangkat barang, barang yang besar. Rupa-rupanya orang ini punya tenaga yang luar biasa. Maka dia melihatnya, ya, dan kagum, namun disertai dengan hasad. Lalu kemudian dia tidak memberikan berkah, mendoakan berkah kepada orang tersebut. Misalnya dia mengatakan, wah, kuat betul ini. Hah? Atau dia mengatakan, wah, hebat betul ini orang, kuatnya luar biasa. Nah, yang disertai dengan hasad, subhanallah, itu bisa memberikan pengaruh. Pengaruh itu mungkin menyebabkan orang itu tiba-tiba tenaganya hilang. Kemudian jatuh, menjadi lemah. Nah, sebagai menimpa salah seorang sahabat dahulu. Sahabat ini sedang mandi sambil terlihat bagian kulitnya. Jadi dia buka pakaiannya, terlihat kulit bagian atas. Lalu orang ini sempat melihat sahabat yang mandi tersebut, dan dia melihat keindahan kulit dari orang itu dan sahabat itu. Alhasil dia memujinya, menyebabkan sahabat ini pada saat itu juga terjatuh dan pingsan. Maka ini ain ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ain itu hak. Mungkin kita jarang memperhatikan hal ini, ya. Tapi sesungguhnya terjadi di tengah-tengah kita. Cuma yang namanya mungkin seorang tidak mengerti apa yang menyebabkan si bulan sakit, apa yang menyebabkan si bulan berubah, itu disebabkan karena ain dalam keadaan dia tidak merasa. Melihat seorang anak kecil misalnya, lalu dia tertarik sekali dengan anak kecil itu. Nah, tertarik dengan ketampanannya atau lucunya dia. Nah, lalu dia mengucapkan sesuatu yang menyebabkan anak itu terkena ain dengan sebab dia, tanpa dia merasa. Subhanallah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan agar mendoakan berkah. Misalnya mengatakan kepada sesuatu itu atau kepada orang tersebut, barakallahu fi atau barakallahu alaihi. Mendoakan berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal la barakta alaihi?" Kenapa engkau tidak mendoakan berkah kepada ketika engkau melihat sesuatu yang menakjubkan dari seseorang? Doakan berkah. Ya. Melihat seorang anak, doakan. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Doakan agar mungkin dia terhindar dari ain. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun di negeri Arab ini sering sekali mereka rasakan, ya. Mereka bisa mengetahui ini yang menyebabkan ain. Oleh karena itu mereka sangat takut sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin ada seorang dia kagum kepadanya, maka nah menyebabkan orang itu lari, subhanallah. Dan bahkan air tersebut bisa berpengaruh ke benda-benda barang. yang pernah ke Arab Saudi melihat apa itu mobil-mobil itu banyak sekali yang tertulis di mobilnya apa? Masya Allah tabarakallah. Ya, coba kalau diperhatikan itu banyak sekali tertulis di belakang mobilnya Masya Allah tabarakallah. Apa tujuannya? Agar orang membaca itu, agar orang ketika melihat mobilnya, apalagi kalau mobil-mobil yang baru keluar, baru dibeli, ya, dia membaca Masya Allah tabarakallah. Jadi dia mendoakan berkah. Sebagian mobil karena saking takutnya mereka dengan air, takut dengan pujian yang disertai dengan hasad, itu mobil yang baru keluar sudah dikotori, dilumuri kotoran, ya, lumpur di bagian depan mobilnya itu. Makanya jangan heran kalau kemudian karena kita melihat ada mobil baru sekali, dilihat dari platnya menunjukkan bahwa ini baru keluar, tapi kok depannya kotor luar biasa, lumpur, ya, dan lumpurnya itu rapi gitu, ya, rapi, bukan suatu yang misalnya baru datang dari tempat yang kotor kemudian ada percikan, tidak, bagian yang lain bersih tapi di depannya kuning disebabkan karena lumpur. Ini apa? Takutnya mereka dari ini. Ya. Saya tidak menganjurkan antum yang punya mobil untuk mengotori mobilnya. Nah, ya. Cuma maksud saya bahwa begitulah mereka, saking takutnya mereka dari ini. Ini masyarakat. Kejadian pernah di Ma'had, dia ada salah seorang ikhwan, dia baru beli mesin cuci baru, keluaran baru. Keluaran baru. Nah, akhirnya mereka, ikhwan ini dibantu sama yang lain, dibawa ke rumahnya. Nah, sampai ke rumahnya, ya, begitu dicoba, tidak bisa nyala. Baru. Padahal ketika di tokonya itu sudah di coba, jadi coba terus normal. Ketika pun kegemaran nggak bisa, bingung mereka. Buka sana buka sini, nggak bisa. Nah, ada apa ini? Akhirnya salah seorang mengatakan, jangan-jangan terkena air, jangan-jangan terkena air. Nah, karena memang di situ ada penjaga yang paling suka, senang. Ketika diperintahkan untuk mendoakan kepada orang yang berkah, nggak tahu ya. Sengaja melemparkan air, hasad. Nah, akhirnya mereka berwudu, lalu kemudian mencoba kembali Bismillah, dicoba, Masya Allah, jalan, normal. Apa penyebabnya? Subhanallah. Ini air. Nah, air ini boleh dirukyah. Kalau ada orang terkena air, maka dirukyah untuk menyembuhkannya. Au humadin atau humad. Yang dimaksud humad adalah gigitan serangga atau racun dari jinjing, ular, apa yang misalnya dari hewan-hewan yang beracun. Kata mereka tidak ada rukyah kecuali dari ain dan humad. Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud Buraidah bin Qusair? Yakini juga hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahwa tidak ada ruqyah yang dibolehkan kecuali dua ini saja. Bukan itu yang dimaksud ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab meruqyah itu tidak terbatas pada dua ini saja. Bukan hanya disebabkan karena ain, bukan pula hanya disebabkan karena gigitan serangga yang beracun. Namun banyak yang lainnya, orang yang sakit dirukyah. Ya, orang yang derita sakit dirukyah boleh. Sakit apa saja? Demam, ya. Luka atau yang lainnya, sakit perut, apa saja? Itu boleh dirukyah. Nah, orang yang kesurupan dirukyah boleh. Jadi rukyah itu tidak terbatas pada dua hal yang disebutkan dalam riwayat ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa bil ruqyah ma lam takun syirkan, tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung unsur syirik. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia melakukan ini. Beliau mengucapkan ini berkenaan tentang ruqyah. Oleh karena itu diperbolehkan meruqyah meskipun bukan karena dua hal. Lalu apa maksudnya? La ruqyah illa min ain la huma, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari indikan terang. Maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat. La ruqyah anfa, tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat daripada meruqyah disebabkan karena ain atau gigitan serangga. Bukan berarti bahwa ruqyah itu hanya pada dua hal ini saja, namun dibolehkan meruqyah disebabkan karena penyakit yang lainnya. Qala, setelah mendengarkan riwayat itu, kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh telah berbuat baik orang yang beramal kepada apa yang telah dia dengarkan. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengarkan dari Nabi. Subhanallah, lihat Sa'id bin Jubair menghargai pendapat Husain bin Abdul Rahman yang ketika dia melakukan satu amalan berdasarkan dalil yang sampai kepadanya. Dan ini ada ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam menyikapi perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, apabila kita mengetahui ada salah seorang dari saudara kita muslim, dia mengamalkan satu amalan yang berbeda dengan amalan kita, hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada. Jangan merasa sempit. Jangan seolah-olah apa yang diamalkan itu pasti yang benar, yang diamalkan yang lainnya pasti salah. Kita harus berlapang dada menghadapi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan memaksakan pendapat, ya. Dan mengatakan kamu harus mengikuti pendapatku, yang kamu lakukan itu bid'ah, batil itu dan seterusnya. Hah? Setiap terjadi perselisihan demikian sikapnya. Ini bukan sikap seorang yang alim, seorang yang bijak dalam menghadapi masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah ijtihadiyah. Kita harus berlapang dada. Ada seorang bagi dari rukuk dia bersedekah. Kenapa kok kamu bersedekah? Oh iya, karena berdasarkan dalil demikian. Alhamdulillah. Qada ahsana man kaha ila ma sami'a. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah sampai kepadanya dari. Ya. Kita tidak beramal demikian berdasarkan dari juga yang sampai pada kita, alhamdulillah. Kenapa kok kamu kalau tasyahud jari itu kamu gerak-gerakkan? Kenapa kamu gerakkan jari terujung ketika tasyahud? Oh iya, berdasarkan riwayat ini, hadis ini, Zaid bin Qudar yang meriwayatkan dari Asim bin Qulayb, dari ayahnya, dari Wahid bin Hujaj, yang menjelaskan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada ahsana man intaha ila ma sami'a, telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya. Jadi telah berbuat baik. Adapun bagi saya mengamalkan ini karena Allah yang lebih jadi dunia. Dan begitulah kita menyikapi sekian banyak permasalahan kira-kira. Kita menjelaskan sholat, tatkala dia menjadi imam, dia mengeraskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bertanya kepada kenapa kamu mengamalkan ini? Kok baca berhala? Oh iya, saya mengamalkan itu berdasarkan riwayat ini dan itu. Hadis Abu Hurairah. Riwayat Imam Bukhari ketika Abu Hurairah mencontohkan kepada kaum muslimin tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca basmalah dan ikhlas. Alhamdulillah pada ahsana wa intaha ila ma sami'a. Dia telah berbuat baik, beramal berdasarkan apa yang telah sampai kepada dari. Meskipun kita menyelisih lapang dada menghadapi perselisihan. Selama perselisihan itu termasuk dalam koridor perselisihan yang dibolehkan. Ya. Yang disebut sebagai masail ijtihadiyah, permasalahan ijtihad. Yang ini berpendapat demikian, yang satu berpendapat yang lain. Yang ini berpendapat bahwa qunut subuh itu tidak disyariatkan. Yang satu berpendapat bahwa qunut subuh itu disyariatkan berdasarkan dalil. Misalnya, alhamdulillah pada ahsana min dzahab ila nasami'a. Telah berbuat baik orang beramal sesuai dengan apa yang telah dia yang sampai kepadanya dari. Ini dalam masalah ijtihadiyah. Adapun kalau sampai kepada masalah prinsip, lain lagi permasalahannya. Ikhtilaf qawaid, perselisihan yang saling kontradiksi. Yang ini mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum, yang sana mengatakan setelah meninggalnya Rasulullah, sahabat semuanya kafir murtad. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, apakah kita berlapang dada? Oh, tidak boleh, itu prinsip. Sesat kalian yang menggabungkan para sahabat. Sesat kalian mengatakan Al-Quran itu kurang. Sesat kalian yang membangun agamanya di atas prinsip taqiyah. Sesat kalian ketika boleh katakan mut'ah. Dan yang sebenarnya. Ya, seorang penyair mengatakan, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadd minan nazar. Tidak semua perselisihan boleh ditolerir, kecuali perselisihan yang memang punya sisi pandang dalil. Memiliki sisi pandang dalil. Ketika terjadi khilaf kita berlapang dada. Namun iya, bukan berarti pada saat terjadi khilaf kemudian tidak ada pembahasan ilmiah. Penting pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah melihat mana yang rajih, mana yang lebih mendekati kebenaran. Ini adalah amalan yang para ulama ustaz. Maka tetap seorang berusaha mencari di antara masalah-masalah yang diperselisihkan mana yang paling rajih dan mana yang paling kuat. Itu yang wajib yang diamalkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu ketika Said bin Jubair mengatakan sungguh telah berbuat baik orang yang beramal apa yang telah sampai kepadanya dari dalil. Namun setelah itu Said mengatakan walau akan tetapi. Jadi beliau ingin menyebutkan bahwa pendapat yang menjadi pegangan saya ini lebih kuat, ini dalilnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akan tetapi telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Sa'id bin Jubair ini termasuk murid terdekatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, uridat alayka al-umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Tirmidzi rahimahullah disebutkan bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menjelaskan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada malam Isra dan Mi'raj umat-umat terdahulu dari para pengikut Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Aku melihat ada seorang nabi bersama namanya, yakni para pengikutnya, jumlahnya Ar-Rahbu. Ar-Rahbu itu terselisih di para ulama. Ada yang mengatakan Ar-Rahbu sampai bilangan 40. Ada yang mengatakan Ar-Rahbu antara 3 dan 10. Ya, mulai dari 3 sampai 10. 11 tidak termasuk Ar-Rahbu. Ada lagi yang mengatakan antara 3 sampai 9, 10 tidak termasuk Ar-Rahbu. Walhasil berselisih di para ahli bahasa tentang makna Ar-Rahbu. Sehingga kalau kita terjemahkan gimana? Aku melihat Nabi dan bersamanya Ar-Rahbu. Gimana terjemahkannya? Beberapa orang gitu aja. Ya. Aku melihat ada Nabi, pengikutnya beberapa orang. Ar-Rahbu. Jadi segelintir orang. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 9, mungkin 10. Bagi mereka yang berpendapat Ar-Rahbu itu 10 juga termasuk Ar-Rahbu. Yang jelas beberapa orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan aku melihat seorang Nabi bersamanya, yakni pengikutnya, 1 dan 2 orang. Nabi pengikutnya 1 orang. Ada Nabi pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku bahkan melihat seorang Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Nabi. Ya. Orang sekarang, orang yang paling sesat saja, ada saja pengikutnya. Itu aliran kita bumi itu, yang jelas-jelas kesesatannya, luar biasa. Banyak pengikutnya. Bahkan di antara mereka yang katanya kaum intelektual, menjadi pengikutnya. Subhanallah. Di mana mereka meletakkan akalnya? Nabi saja. Dilihat oleh Rasulullah SAW, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Bayangkan. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mengukur kebenaran jangan melihat dari mayoritas. Oh, kesimpulan banyak yang mengikutinya. Oh, berarti ini pasti benar. Oh, seilah ini, Masya Allah. Jumlah pengikutnya seluruh dunia. Banyak. Lalu bangga dengan itu, menyangka bahwa itu adalah kebenaran sama sekali. Coba lihat Ahmadiyah ini. Tahu kelompok Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, luar biasa. Pengikutnya di mana-mana. Bahkan, ya, yang sebelumnya di Pakistan, kemudian mereka berhijrah ke kemana? London, pusatnya di sana. Luar biasa, berkembang bahkan di sana, bahkan punya televisi. Mereka sebut televisi muslim, tiap hari mendengarkan fatwa dari khalifahnya melalui televisi. Di mana-mana pengikutnya, punya sekolah. Nah, tersebar ajaran mereka di Indonesia ini saja, sekian banyak cabang, banyak. Masya Allah, apakah itu menunjukkan kebenaran? Sama sekali tidak. Jadi jangan bangga dengan jumlah yang banyak lalu kemudian tidak disertai dengan bayyinah, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Inilah yang diingatkan oleh Fuwail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan izzami' turuqal hudan wa la tastawhi bizillah isari wa iyyaka wa dhulq ad-dhalal wa la tasarr bi kathratil halik. Hendaknya kalian mengikuti jalan-jalan hidayah dan jangan kalian merasa takut dengan sedikitnya jumlah orang-orang yang berjalan di atas hidayah. Dan hati-hati mengikuti jalan-jalan kesesatan dan jangan kamu terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang berjalan di atas jalan kesesatan dan penyimpangan. Saya kira sampai di sini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita jelaskan pada malam hari ini bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.